Putin makin marah sambil berdendam, mengentak tidur lelap malam. Tak ada satupun yang akan mampu hadir dalam mimpi buruk. Nah. Back up. Terima kasih. performance by DJ Opus Remix. jatuh cinta. Pari-pari Jamila, kapori Maimuna, Kangen tak Aisyah, di opus beri yang merindukan. Performance by DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Bye.

Tak patuh pandai, ikut saat gerimis datang membasahi gaun merahku yang engkau berikan untukku. Tinggalkan diriku. Terlalu aku dalam mulutmu. up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus and Dance. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Udah goyang-goyang keringetan imut jadinya. Imut apa imut? Kepala digeleng-geleng. Cuek aja nanggap. Ini kita hip-hip-hip-hip-hip. Udah goyang-goyang keringetan imut jadinya. Imut apa imut? Kepala digeleng-geleng. By DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Oh, I'm turning my performance by DJ Opus Remix. I wonder how.